Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam halaqatul ilm. Setelah sekian hari, enam, kita mendengarkan faedah-faedah dari masyayikh yang hadir, yang datang di Indonesia ini dengan faedah yang sangat besar, kesemangatan mereka, hafizahumullah, walaupun dalam keadaan kondisi mereka belum atau tidak aman sebagaimana amannya di negara kita. Dan tentunya kita perlu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan melakukan ibadah-ibadah salat lima waktu tanpa ada rasa ketakutan, bisa mendatangi halaqatul ilm tanpa ada rasa ketakutan. Namun kondisi di sana sebagaimana disebutkan oleh masyayikh yang datang hafizahumullah, bahkan mereka beberapa kali terancam untuk naam dibunuh. Bahkan kadang beberapa atau terakhir pada bulan-bulan kemarin mereka sampai sholat di rumah dengan kondisi yang tidak aman seperti itu. Jadi masya Allah, nah, dengan kondisi mereka hafizahumullah menyempatkan untuk bisa memberikan faedah kepada kita, dan mereka selalu mengatakan bersyukur dengan kondisi yang aman, negara yang aman. Maka tentunya dengan di antara rasa syukur kita kepada Allah memanfaatkan waktu, ada halaqatul ilm terpampang, terjadwal, maka hendaklah seorang bersemangat. Karena ilmu itu bukan hanya di saat daurah-daurah aja datang. Ilmu itu bukan di saat masyayikh itu datang. Ilmu itu naam selalu kita butuhkan di setiap tarikan nafas, sebagaimana yang sering kita sebutkan perkataan Imam Ahmad rahimahullah, an-nasu muhtajuna ilal ilmi akthar minat ta'am wasyarab. Manusia itu butuh kepada ilmu lebih banyak kebutuhannya dibandingkan makan dan minum. Li'anna at-ta'am wasyarab yahtajuna ilayhima marrah aw marratain. Karena makanan dan minuman manusia butuh kepada keduanya itu hanya sekali, dua kali. Mungkin orang-orang yang diet sekali bahkan enggak makan. Atau ala kadarnya. Kemudian kata beliau, wa ammal ilm yahtajuna ilaihi bi'adadil anfas. Adapun ilmu, mereka butuh kepadanya setiap tarikan nafas. Butuh kepada ilmu. Naam, barakallahu fikum. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita dapatkan faedah-faedah dari masyayikh yang datang menjadi lebih semangat. Naam, di dalam kajian-kajian, durus-durus yang ada. Taib, insyaAllah pada pagi hari ini kita masuk di dalam pembahasan kitabul ilmi. Masih melanjutkan berkaitan dengan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ilmu. Dan kita masuk pada pertanyaan yang ke-13. Kalau yang di tempat ana, adapun yang di tempat yang lain ada yang 114. Nah, qala wasu'ila fadilatu syekh rahimahullahu ta'ala wa ra'ahu, ma hiya nasihatukum liman ibtada'a fi talabil ilmi, bi ayyi syai'in yabda'u? Beliau fadilatu syekh rahimahullahu ta'ala, dan semoga Allah menjaganya di saat beliau hidup, wara'ah menjaganya, rahimahullahu ta'ala, apa nasihat engkau wahai syekh bagi orang yang memulai di dalam menuntut ilmu? Memulai di dalam menuntut ilmu. Dengan apa seorang memulai menuntut ilmu? Maka fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau rahimahullah menjawab. Ini awal dari menuntut ilmu itu bagaimana, apa yang harus dilakukan orang bagi orang yang memulai menuntut ilmu, ini penting. Nah, sehingga seorang di dalam menuntut ilmu terbimbing, terarah. Nah, kata beliau rahimahullah, indi anna ahamma syai'in fi talabil ilmi ayyata'allamal insanu tafsira kalamillahi azza wa jal. Lianna kalamallahi wal ilmu kulluh. Pendapat saya, kata beliau rahimahullah, bahwa sesuatu yang paling penting di dalam menuntut ilmu, seorang belajar tafsir kalamillah, tafsir kalamullah. Lianna kalamallah wal ilmu kulluh, karena kalamullah adalah ilmu semuanya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa huda. Dan kami telah turunkan kepada engkau kitab sebagai tibyan, obat, likulli syai'in, pada segala sesuatu, wahudan, dan petunjuk. Al-Quran tibyan. Kita yakin. Nah, penting makanya di dalam syariat, ya, ada ruqyah. Nah, ini penting. Tibyan, obat pada naam, likulli syai'in wa huda. dan petunjuk. Berarti, barakallahu fikum, tentunya sebelum memulai mempelajari tafsir, tentunya dia penting untuk bagaimana bisa membaca Al-Quran, kalamullah. Nah, dan ini sarana sudah ada. Sarana untuk mempelajari Al-Quran sudah ada. Ada pelajaran tajwid, aisar, yang disampaikan oleh asatidah di sini. Dan tentunya barakallahu fikum, hendaklah seorang bersemangat tak kala ada ikhwah atau seorang yang belum mampu di dalam baca Al-Quran meminta untuk diajari. Kalau dia mampu, ajarkan. Karena asatidah mungkin waktu terbatas. Nah, bisa jadi ada yang sudah mengikuti atau sudah ketinggalan, dia nampingin dari awal. Maka bagi orang yang sudah belajar, bagi ikhwah yang sudah belajar dan mampu untuk bisa mengajarkan, ajarkan. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas." Bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada manusia. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa kana sahabatu la yatajawazuna ashra ayatin hatta yata'allamuha wa ma fiha min al-ilmi wal amal fata'allamul qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak melewati 10 ayat sampai mereka mengetahui 10 ayat tersebut dan apa-apa yang terkandung dari 10 ayat tersebut dari ilmu dan amalan. Nah, ini para sahabat. Dan ini merupakan contoh yang terbaik. Nah, 10 ayat yang dibaca tidak beranjak kepada yang berikutnya kecuali benar-benar telah memahami isi kandungannya dan mengamalkannya. Fata'allamul Qur'an, maka mereka mempelajari Al-Qur'an dan ilmu dan amalan bersamaan. Nah, ilmu dan amal bersamaan. Nah, hadza ahammu syai'in indi, dan kata beliau, inilah yang paling penting. Suatu yang paling penting menurutku. Wa ala hadza fayabda'u syabu wa la siyama as-sigharu minasy syababi bihifdzil Qur'an. Maka atas pentingnya hal ini, hendaklah seorang pemuda, lebih-lebih ya anak yang masih na'am kecil as-sigar minas syabab, dari para pemuda, bihifdzil Qur'an, untuk menghafal Al-Qur'an. Ya. Tentunya juga al-abaknya juga untuk menghafal Al-Qur'an. Wal'an hifdzul Qur'ani walillahil hamdu mutayassirun. Dan sekarang kata beliau rahimahullah, menghafal Qur'an segala puji bagi Allah mutayassirun. Dimudahkan. Ya, dimudahkan. Fafil masjidi halaqatun yahfadhuna al-Qur'ana. Di dalam masjid ada halaqah-halaqah. Mereka menghafal Al-Qur'an. Ya, masjid. Nah, di sana Saudi atau yang sekitarnya. Masjid Nabawi dan yang lainnya. Halaqah nan banyak. Nah. Dan tidak menutup kemungkinan di sini pun, ya, jika ada semangat yang kuat, maka bisa saling naam, satu di antara lainnya menyetorkan hafalannya, dan itu merupakan kebaikan. Tidak harus ada jadwal naam menyetor Al-Quran, menyetor hafalan, tidak harus. Sarana banyak, wasilah-wasilah banyak. Naam, sehingga kondisi tinggal waktu yang disesuaikan. Ya, pernah ada naam kajian ataupun waktu ya menyetor hafalan. Jangan sampai sudah berhenti kajian ataupun waktu tersebut, ya, kemudian hafalan juga berhenti. Nah, bisa dengan ikhwah yang lainnya. Nah, ini penting. Barakallahu fikum. Wa alaihim umana'u minal qurra' yahfadhunahumul qur'ana. Dan mereka ya adalah orang-orang yang amanah, yaitu orang-orang yang naam menghafal mengajar Al-Qur'an. Mereka orang-orang yang amanah dari para al-qurra, ahli qiraah, yahfadhunahumul qur'ana. Mereka menghafal kepada al-qurra Al-Qur'an. Summa innahu fi hadhihi al-munasabati awaddu min ikhwani al-aghniya'a an yuwallu ahammiyatan li hadhihi al-halaqati bitasji'ihim madiyan wa ma'nawiyan. Maka pada kesempatan ini pula aku menganjurkan kepada saudara-saudaraku yang memiliki kemampuan al-agniya, yep, memiliki kemampuan dari hal finansial, untuk membantu terwujudnya dari halaqah ini, bitasji'ihim, dengan memberikan motivasi kepada mereka, orang-orang yang mau belajar, madian, baik secara materi, ya, ataupun maknawi, dorongan semangat, atau yang selainnya, yang sifatnya, naam, bisa membantu mereka di dalam belajar. Waliya'lamu annahum idza aanu fi ta'limil Qur'an fa inna lahum misla ajril muallim. Nah, ini penting diketahui. Waliya'lamu, dan hendaklah ya mereka, yaitu minal aghnia, orang-orang yang diberikan kemampuan dalam hal finansial, orang-orang kaya, hendaklah mereka ketahui bahwasanya mereka jika a'anu, membantu di dalam terwujudnya pengajaran Al-Quran, maka mereka mendapatkan pahala naam seperti yang didapatkan oleh al-mu'allim, seorang alim, seorang mu'allim, seorang yang mengajarkan Al-Quran. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan ya kepada orang yang hendak perang, maka fa ghaza, maka dia ya seperti orang yang ikut perang sendiri, masya Allah. Nah, walian Allah Ta'ala qal, dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, dan tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Nah, sehingga barakallahu fikum, harta yang dikeluarkan dari seorang untuk terwujudnya suatu pengajaran, terwujudnya suatu pendidikan, maka harta itu tidaklah pada hakikatnya berkurang, bahkan bertambah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasat sadaqatun min mal atau man naqasat sadaqatun min mal?" Tidaklah harta itu berkurang dengan sedekah. Atau riwayat yang lain, "Mana qasa malu abdin min sedekah?" Tidaklah harta seorang hamba itu berkurang dikarenakan sedekah. Dikatakan oleh Ibnu Abbas rahimahullah, "As-sadaqatu yazidullahu biha al-amwala." Yazidullahu biha al-amwala. Sedekah-sedekah yang dikeluarkan ya untuk terwujudnya suatu pendidikan, terwujudnya suatu kebaikan, barakallahu fikum, yazidullahu bihal amwal, maka Allah akan menambah harta itu sendiri. 6. Sehingga jangan hitung-hitungan matematika, ya, matematika enggak berlaku di dalam sedekah. 6. Matematika, hitung-hitungan matematika tidak berlaku. Ya, 100 dikurangi 50 masih 50. 6. Ini matematika. Tapi kalau dalam sedekah ibadah, ya, 100 dikurangi 50 malah menjadi berlipat-lipat. Barakallahu fikum. Jadi, ya, hitung-hitungannya jangan sampai kepada itu, enggak pakai hitung-hitungan. Itu hitungan-hitungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, kata Ibnu Abbas rahimahullah, menjelaskan hadis tadi di atas, wa yanzilul barakah, dan akan menurunkan barakah. Dengan seorang bersedekah maka barakah itu akan menyertainya. Barakah itu apa? Ya, tertetapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu akan selalu tertetapkan padanya. Ini barakah. Wa yu'awwidullahu fiha sahibaha al-khairal 'azima. Maka kalau ada ta'awun, penggalangan dana untuk masjid, untuk pendidikan, untuk dan yang lainnya, pendidikan untuk sifatnya kebaikan-kebaikan. Kita berpikir ya kepada hadis ini. Kita semangat karena ada hadis ini. Kata Ibnu Abbas rahimallahu, wa yu'awwidullahu fiha sahibahal khairal 'azima. Dan Allah akan ganti harta tersebut kepada pemiliknya dengan ganti yang lebih besar. 6. Barakallahu fikum. Sehingga apa lagi yang menjadi pertimbangan? Jika seorang memiliki kemampuan, dan ada kelonggaran, apa yang menjadi bahan pertimbangan lagi? Barakallahu fikum. Apalagi saat ini, kondisi mahat kita ini belum memiliki gedung-gedung. Maka dengan hadis ini adalah seorang bersemangat. Bersemangat di dalam kebaikan ini. Barakallahu fikum. Walam ya'murna bita'auni illa li'anna lana ajran. Kata beliau rahimahullah, kita masih lanjutkan. Walam ya'murna, masih dalam kitab ini. Walam ya'murna, tidaklah Allah memerintahkan kepada kita. untuk saling ta'awun, saling bantu membantu, kecuali ya li'anna lana ajran, kita akan mendapatkan pahala. Bukan sesuatu yang ya tidak ada manfaatnya. Maka kalau kita yakin dengan janji-janji Allah, ya, maka ya kita semangat di dalam hal ini. Lidha ahassu ikhwani al-aghniya'a ala da'mi hadhihi halaqati bil mal. Sawa'an kana al-malu nakdan aw kana aqaratin tuqafu li hadhihi halaqati tanfa'uhu ba'da mautihi. Maka aku dengan hal ini aku menganjurkan kepada saudara-saudaraku yang memiliki kemampuan, saudaraku-saudaraku al-minal agniya, orang-orang kaya. Dan ya, hal seperti ini bukan hanya untuk orang kaya saja sebenarnya, barakallahu fikum. Untuk semua, kalau punya kemampuan, kelonggaran, bisa. Aku menganjurkan kepada saudaraku ya dari orang-orang yang agnia memiliki kemampuan untuk mendukung ala da'mi hadhil halaqat, untuk mendukung halaqah ilmu, halaqah Al-Qur'an ini bil mal, dengan harta. Sama saja harta itu sifatnya nakdan, tunai, uang tunai, atau aqarat, atau tanah dan bangunan. Ya, nih aku punya tanah dan bangunan, dah gunakan untuk pendidikan. Atau ya ana sewakan gedung ini untuk pendidikan. Nah, dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Dan fa'uhu ba'da mauti, maka akan memberikan manfaat hal tersebut setelah kematiannya. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang masyhur, idza matal abdu inqata'a amalu illa bisalas. Jika seorang hamba itu meninggal, maka terputus semuanya ya amalannya kecuali tiga perkara. Sadaqatin jariyah. Sadaqah yang sifat jariyah, masya Allah. Naam. Wa ahathu aydan alqa'imina 'ala alhalaqati 'ala ay yahtammu bi insha'i ma yaduru 'ala hadhihi alhalaqati fil mustaqbal. Dan aku juga menganjurkan kepada alqa'imin, ya para pengurus atau orang-orang yang terlibat di dalam halaqah pendidikan, untuk memiliki yahdamu perhatian. Bi insya'i ma yadur. Berkelanjutan apa yang ada di halaqah tersebut. Berkelanjutan dari halaqah tersebut. Pada waktu yang akan datang, sampai yang akan datang. Karena tabarru al-maqtu'a yantahi. Ya, suatu yang diberikan itu ya hanya sekali, maka bisa jadi. Nah, misalkan seorang memberikan harta kepada seseorang atau suatu maqtu', maka akan berakhir. Tapi tak kala dia menjadi sebab halaqah itu ya jalan terus, pendidikan itu jalan terus, ini yang akan dia dapatkan. Maka bagi pengurus halaqah na'am atau yang terlibat di dalam pendidikan, terlibat dari dalam terselenggaranya halaqah al-ilm, maka bersemangat untuk hal tersebut. Lakin idza harisu ala yu'assisu mansya'atin tujaru kana hadha himayatan li hadhihi al-halaqati min at-tawaqquf fil mustaqbal. Akan tetapi jika mereka semangat, ya, hanya semangatnya untuk tersenggal pendidikan karena dia diberikan upah saja, ya, agar untuk enam dia menjaga halaqah tersebut tetap ada, maka bisa jadi at-tawak halaqah itu akan terputus, berhenti pada waktu yang akan datang dan pahalanya habis. Kalau hanya yang dipikirkan adalah upah. Barakallahu fikum. Maka adalah naam yang anjuran bagi ana pribadi dan yang lainnya bagi yang terlibat, maka ikhlaskan niat untuk mengikhlaskan niat di dalam naam terwujudnya dan keberlangsungannya pendidikan yang sedang berjalan ini. Ba'da dhalika 'ala talibi ayyahtamma bisunnah. Maka setelah itu yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu untuk perhatian dengan as-sunnah, li'annaha hiya masdarut tasyri'i tsani, karena sunnah adalah sumber syariat yang kedua. Sumber syariat yang kedua. Wala aqulu tsani bitartibil ma'nawi, dan aku tidak katakan yang kedua urutan secara maknawi, akan tetapi bitartibid dzikri, ya, urutan penyebutan. Adapun semuanya, ya, sumber semuanya. Kalau enggak Al-Qur'an as-sunnah. Naam, as-sunnah pokoknya semuanya sumber. Ya, kemudian Al-Qur'an itu bukan, ya, Al-Qur'an dulu kemudian sunnah, enggak. Kadang di Al-Qur'an tidak disebutkan, di sunnah disebutkan. Barakallahu fikum. Itu seperti itu. Ini tertib urutan az-zikri, penyebutan saja. Li'anna ma sabata fi sunnah kama sabata fil Qur'an sawa'un bisawa'in. Karena apa yang tertetapkan di dalam sunnah, maka sebagaimana yang tertetapkan di dalam Al-Qur'an, sawa'un bisawa', persis sama, tidak ada bedanya. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitaba wal hikmah. Al-kitab al-murad al-Qur'an, wal hikmah al-murad al-hadis atau as-sunnah. Falyahfadh sunnata, maka hendaklah seorang menghafal as-sunnah. Wa min al-kutubil mukhtasarati fi sunnah, dan di antara kitab-kitab yang ringkas di dalam sunnah yang berkaitan dengan sunnah, Umdatul Ahkam, yaitu kitab Umdatul Ahkam. Wa ya aidan mawthuqah, dan naam kitab ini juga mawthuqah, ya, kitab yang bagus, yang kuat pendalilannya. Li'anna jami'uha rahimahullah jama'a fiha mattafaqal Bukhari wa Muslimun ala ikhrajihi. Karena jami'uha, yaitu mu'alifnya, Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, mengumpulkan di dalam kitab tersebut hadis-hadis yang telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Jadi Umdatul Ahkam itu imam yang mengeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau Imam Bukhari atau Imam Muslim, seperti itu. Wa lam yasudda an hadzal qaidi illa fi ahaditha yasiratin. Dan tidak ada suatu yang syad ya, yang ganjil, kecuali pada hadis-hadis yang sangat sedikit sekali. Sedikit sekali. Wa idza taraqqal insanu syai'an ma falyahfad bulughal maram. Dan tak kala seorang sudah naik tingkatannya, naam, pada suatu, maka dia harus beranjak kepada suatu yang berikutnya. Yaitu apa? Falyahfad, maka hendaklah dia menghafal bulughul maram. Ya, karya Ibnu Hajar rahimahullah. Wa huwa min ahsani ma ulifa fil hadis. Dan kitab ini adalah kitab yang terbaik apa yang ditulis di dalam atau tentang hadis. Ditulis tentang hadis. Li'annahu yadhkurul haditha atau li'annahu yudhkarul hadithu wa yudhkaru martabatuh. Karena kitab ini atafan li'annahu yadhkurul haditha wa yadhkuru martabatuh afan. Ya, hunya kembali kepada kitab Ulughul Maram. Karena kitab ini menyebutkan al-haditha. Menyebutkan hadis dan wa yadhkuru martabatahu dan menyebutkan kedudukan hadis tersebut. Tingkatan hadis tersebut. Ini sahih atau tidak? Hasan dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Fayu'til insana quwwatan wa qudratan ala ma'rifati martabatil hadithi. Maka kitab ini bisa memberikan seorang kekuatan dan kemampuan untuk mengetahui kedudukan dari suatu hadis. Li'annal haditsa laisa kal Qur'ani. Karena hadis bukan seperti Al-Qur'an. Fal Qur'anu la yahtaju ila al-bahthi fi sanadi. Maka Al-Qur'an tidak butuh kepada pembahasan dari sanadnya. Enggak perlu Al-Qur'an. Li'anna usabitun mutawatir. Karena dia telah tertetapkan mutawatir sudah. Amma sunnatu fala yatimul istidlalu biha illa bi amrain. Adapun sunnah tidaklah pendalilan itu sempurna kecuali dengan dua perkara. Al-awwal sihatul hadis. Ya, tentang kebenaran sahnya, sahihnya suatu hadis. Asani dilalatul hadisi alal hukmil matlub. Yaitu penunjukan hadis, ya, atas suatu hukum yang diinginkan dari hadis itu. Nah, walihada idza qala laka insanun hadza haram, maka jika ada seseorang yang berkata kepadamu ini haram, wa dalilu qauluhu kadza wa kadza, dan dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini dan seperti itu, fa'alaika antu talibahu bisihhatin naql. Maka wajib bagi engkau untuk meminta kepadanya, ya, akan kesahihan dari penukilan dia. Hadisnya sahih enggak? Jangan karena oh ini Arab ini, ya, bahasanya pakai Arab ini berarti hadis. Ya. Ini kadang-kadang nah sebagian awam nas seperti itu, ah. Ini Arab ini. Nah, maka penting belajar bahasa Arab. Penting belajar bahasa Arab. Nanti akan disebutkan contohnya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan naam. Ah, ini bahasa Arab ini. Tidak. Naam. Bukan seperti itu kondisinya. Li'anna hunaka ahaditsu dhaifatun, karena di sana itu di dalam hadis ada hadis-hadis yang dhaifah, yang lemah. Wa ahaditsu makdzubatun, dan juga ada hadis-hadis yang makdzubah, yang dusta. Ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misal contohnya apa? Hubbul watani minal iman. Ya, cinta negara bagian dari iman. Nah, ini Arab ini. Nah, hadis. Ini hadis makdzubah ala Rasul. Naam, hubbul watan minal iman. Cinta negara sebagian dari iman. Nah. Taib. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.